tadi yang sangat mulia, iaitu Wadi Ilmi dan Ma'rifah, yang merupakan suatu tempat mana disebutkan oleh Islam kita sebentar tadi yang sangat mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat gembira mendengar adanya di Yarmouk ini ataupun di Irbid ini satu pusat pengajian yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan menyebabkan insyaAllah Malaysia kelak tidak akan binasa disebabkan COVID dan kalian insyaAllah. Jadi pada petang berbahagia ini saya tak berhasrat untuk mengajar ataupun sebagainya, sebab saya berharapan dengan ahli ilmu, dan bibi saya pun kering oleh berharapan dengan ahli ilmu. Dalam berharapan dengan orang awam itu suatu perkara yang mudah bagi saya, mudah bagi saya nak duduk temeram diorang. Tapi boleh saya mendengar bahawa Ustaz Ustaz salah-salah sekalian telah menamatkan pembacaan syarahkan Ibn Al-Tu'illah dan baca pula aqidah tu, aqidah al-sunnah, kharidah, jarak tawhid, mantiqnya dan sebagainya. Maka bagi saya tak perlu lagi saya nak tambah, tak perlu lagi saya nak komen ataupun nak ta'liq dan sebagainya, melainkan ketinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat ilahiyah kerana Allah SWT telah meletakkan kita dalam kumpulan hambanya yang senantiasa mengembara mencari ilmu pengetahuan dan tidak hanya berhenti kepada sijil dan syahadah ataupun apa yang ada dalam kuliah kita sahaja. Kerana itulah kita pada petang berbahagia ini mesti memahami bahawa sesungguhnya musibah yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini adalah kewujudan orang-orang seumpama kita, seumpama saya, yang tidak mendalami ilmu-ilmu yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di Malaysia, yang dengan yang menyebabkan banyaklah kepincangan yang berlaku dan tarang daripada pemikiran kita yang tidak selari dan sejajar dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan ketidakfahaman kita terhadap isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada petang yang bahagia ini, sama-sama kita mengingatkan apa yang disebut oleh setengah di kalangan masyayikh, aktsaruna yufsidud dunia, kebanyakan yang menyebabkan berlakunya kefasadan atas muka bumi ini adalah dari beberapa jenis manusia. Dari beberapa jenis manusia, antara yang disebut yang pertama nisfu mutakallim, yang kedua nisfu mutafaqih, yang ketiga nisfu mutatabbid, yang keempat nisfu an-nahwi. Maknanya empat golongan ini adalah merupakan golongan yang disebabkan kewujudan mereka di sisi masyarakat menyebabkan dunia rosak. Yang pertama sekali ini nisfu mutakallim, iaitu setengah orang yang alim di dalam ilmu tauhid. Dia alim setengah, setengah tak alim. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita fikir pada hari ini. Sebab sistem pembelajaran Islam, agama Islam ataupun sistem pembelajaran yang diharapkan dengan yang akan melahirkan ulama telah berubah. Sehingga peringkat ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seseorang yang layak menjadi ulama itu tidak habis mereka pelajari, dan sukar mereka nak mencari ilmu-ilmu tersebut, disebabkan pada hari ini kita hanya mempelajari apa yang masuk dalam exam saja, apa yang masuk dalam peksa saja. Tidak seumpama masyarakat kita dahulu yang duduk bersama dengan ulama-ulama bertahun-tahun lamanya sehingga mereka itu layak digelar sebagai mutafannin, membidangi kebanyakan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seseorang yang mahu menjadi seorang ulama. Contoh hari ini, sukar dan susah bagi kita nak mencari seorang yang benar-benar alim dalam ilmu akidah, yang belajar akidah daripada A sehinggalah ke Z, daripada masalah ketuhanan, kenabian, samawiyat dan sebagainya. Jarang kita dengar hari ini pelajar-pelajar yang keluar daripada sekolah kebangsaan seumpama saja yang khatam sebuah kitab tauhid. Dan alhamdulillah Saya gembira kerana ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah membaca jawharah tauhid, membaca qaidah. Yang mana ialah merupakan asas untuk kita memahami sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila wujud nisfu mutakallim, setengah orang, setengah alim, mana baca kitab tauhid hanya sampai bab kenabian, lepas tu balik ke Malaysia, tak baca sampai habis, sehingga mereka benar-benar memahami ilmu itu daripada mulut seorang masyayikh. Dan saya menyatakan di sini kepentingan talaqqi, kepentingan menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripada mulut para masyayikh yang merupakan niche, yang merupakan keistimewaan ilmu Islam yang tidak ada pada ilmu yang lain. Hari ini orang yang mahir memakai komputer, menggunakan komputer, menggunakan alat-alat moden tersebut lebih ke depan daripada orang-orang yang mengambil ilmu daripada mulut masyayikh. Mereka faham menggunakan maktabah syamilah, mereka reti menggunakan takhrij hadis yang terdapat dalam komputer dan sebagainya, yang kemudian mereka itu ke depan mengajar manusia dalam keadaan ilmu mereka itu tidak diiktiraf oleh ahli ilmu. Sebab kita ini belajar bukan sekadar nak mengambil ilmu, tetapi nak mengambil adab daripada masyayikh tersebut, daripada guru tersebut. Contoh Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan seorang yang sangat berakal, yang merupakan guru, yang merupakan murid terakhir Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang berasal pada Andalus. Ketika beliau sedang baca kitab Muwatta di hadapan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, datang suara di luar menyatakan gajah datang ke Madinah. Orang Madinah tak pernah tengok gajah. Orang Madinah tak pernah tengok gajah. Mereka masing-masing pun pergilah. Kalau tak bersurai dengan majlis Imam Malik, mereka menoleh kepada mereka untuk melihat bagaimana rupa gajah tersebut. Melainkan Al-Imam Yahya bin Yahya Al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau duduk saja, tidak berpaling ke belakang, apatah lagi bersurai daripada majlis Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk melihat gajah yang baru sampai ke kota Madinah Munawwarah. Maka Imam Malik melihat Yahya bin Yahya Al-Laysi sangat istiqamah belajar daripada beliau. Lantas beliau pun bertanya, kenapa engkau tak seumpama yang lain pergi tengok gajah tersebut? Beliau menyatakan, aku datang pada anda bukan nak tengok gajah ke Madinah, aku nak melihat engkau, aku nak belajar daripada engkau. Jadi sehingga peringkat hari ini orang baca Muwatta Imam Malik, mereka akan memegang riwayat Yahya bin Yahya Al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu, kerana beliau merupakan orang yang terakhir meriwayatkan Muwatta daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebelum beliau wafat. Jadi Yahya bin Yahya Al-Laysi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bukan sekadar hanya mengambil Muwatta daripada Imam Malik. Dengan maksud apabila selesai belajar Muwatta, beliau pun balik ke Andalus. Beliau duduk lagi setahun bersama dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila kawan-kawan yang bertanya kepada beliau, engkau dah selesai dah belajar Muwatta, ambil Muwatta daripada Imam Malik, nak buat apa lagi duduk di Madinah ni? Maka beliau menyatakan, aku kali ini bukan lagi mengambil Muwatta daripada Imam Malik, tetapi aku mengambil adab beliau, aku mengambil syakhsiyah beliau, aku mengambil akhlak beliau. Dan inilah merupakan sistem yang terdapat di dalam Islam, bahawa kita bukan sistem pembelajaran yang terdapat dalam Islam, bahawa kita bukan hanya mengambil ilmu tetapi mengambil adab, mengambil akhlak, mengambil syakhsiyah, mengambil himmah, mengambil anwar, mengambil asrar yang ada pada diri masyayikh tersebut. Karena itu disebut oleh para ulama, idza sakatu ra'aitu lahum jamalan wa in naqaku sami'tu lahum 'uqula. Jikalau mereka itu senyap, masyayikh itu senyap, maka kita akan lihat kecantikan mereka, nur ilmu yang ada di dalam hati mereka terpapar di wajah mereka. Tetapi jikalau mereka berkata-kata, maka kami mendapati akal, kami mendapati ilmu, kami mendapati ma'rifah, kami mendapati anwar yang luar biasa. Ini masyayikh yang bukan hanya mendidik dengan lisan, tetapi mendidik dengan ahwal, dengan keadaan diri mereka. Seumpama yang ustaz-ustaz belajar bagaimana lima bin Al-Tawilah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, la tashab man la yumhiduka halu, dengan engkau bersahabat dengan orang yang tidak memajukan engkau halnya, halnya tak menyebabkan kamu itu maju zahiran wa batinan qalban wa qaliban dan sebagainya. Dan jangan bersahabat dengan orang yang tidak makal ya ucapannya, tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, golongan yang pertama golongan mutakallim ya, masuk kuliah usuluddin contohnya, tetapi belajar hanya sekadar untuk menggapai syahadah, yaitu kita dapat BA dan sebagainya, bukan dengan tujuan untuk kita ini memahami sebenar-benarnya hakikat dan dasar prinsip akidah yang perlu difahami oleh kita sebagai seorang Islam. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Saya tak nak bincang masalah tersebut, tapi saya nak nasihatkan diri saya yaitu yang pertama nisfu mutakallim, yang kedua nisfu mutafaqih, kuliah syariah. Kita kuliah syariah tapi tak baca daripada bab taharah sehingga bab jinayat. Kenapa? Kerana tak masuk peso. Dalam buku ada, tapi akhir kuliah doktor kata mengkarar yang masuk peso sekian-sekian. Maka yang tak masuk tu kita step low dan tak pernah buka, jadi sehinggalah kemajian kita. Jadi ini masalah. Melakulah fatwa-fatwa sonsa dalam ilmu fiqh dan sebagainya, disebabkan kita tidak memahami asas fiqh tersebut. Kemudian yang ketiga ni, nisbu mutaqabbib, setengah doktor ya. Mana apa? Kuliah medik tapi jadi doktor toshlight dia. Doktor toshlight mahal dia apa? Yang ada kat meja dia itu toshlight satu, kemudian alat nak tahu suhu darjah Celsius demam dia, kemudian jarum cucuk kecing manis tak kecing manis. Dan dia pandang kita dengan kasyaf dia, kita sakit-sakit dia mesti pulang. Dan dia biarkan dari bilang belajar tak habis. Dia tak boleh istimbatkan ilmu kedokteran tersebut melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini kiblat kita mengenai ilmu tersebut adalah barat. Doktor ini gunanya bagi orang sakit, sedangkan perubatan Islam mencegah lebih dahulu daripada mengobati. Di mana Sunnah Nabawiyah dalam masalah tib dan sebagainya yang perlu mereka kaji, yang perlu mereka fahami dan sebagainya. Contoh bekam sunnah mu'akkad bagi kita, ada klinik di Malaysia berperubatan ataupun menawarkan perubatan bekam, lah tak ada. Yang ada semua dukun-dukun kampung. Kita nak buat pun takut, sebab apa? Setiap bulan habis darah kita kena hisap dari orang. Jadi kenapa benda itu tak berlaku? Kenapa mereka tak mengkaji benda-benda tersebut, sistem-sistem tersebut dan sebagainya? Itu mahandis setengah mutatabbib. Kemudian setengah nahwi, belajar kuliah bahasa Arab, baca jurumiyah pun tak habis, bukan lagi alfiyah dan sebagainya, marfu'an, mahfubat, mansubat ni semua pun tak apa, tak tahu. Kalau baca kitab tu memang sukun panjang, akan kita bariskan ujungnya dan sebagainya. Maka ulama menyatakan bahawa yang nisfu mutakallim ini menyebabkan yufsid, akan merosakkan akidah kita, pegangan kita. Mana yufsidul adyan, merosakkan adyan agama kita. Kemudian mutafaqih, mutafaqih yaitu qadi, hakim, mufti, ahli majlis fatwa, ahli majlis agama, penasihat syariah perbankan Islam itu ini sebagainya, tapi tak menguasai basic ataupun tempat berdirinya sistem keuangan Islam, itu ilmu muamalat, itu ilmu muamalat yang daripada kaedah muamalat itu barulah kita beri hukum produk sekian itu syubhat, itu haram, itu ini dan sebagainya. Jadi golongan macam ni yufsidul buldan, merosakkan negara. Negara perlu diuruskan oleh sistem Islam, oleh undang-undang Islam. Tetapi jika mutafaqih, belajar kuliah syariah Islamiah, belajar perbankan Islam, belajar kuliah muamalat, hanya belajar setengah ilmu saja, yang setengahnya didapati dalam tidur mereka. Ini masalah. Ini yang akan berlaku kepincangan dan sebagainya pada dunia kita, pada negara kita, negeri kita dan sebagainya. Yang ketiga, yufsidul abdan, merosakkan badan. Doktor tak pakar, tak spesialis dan sebagainya mengobati penyakit kita, patutnya kita kena makan keke, tu keke dia bagi panadol, contohnya bagi apa, kotal panadol, lepas tu kita makan panadol bagi kotal, mana nak sembuh? Ha? Tak tahu hakikat penggunaan ubat sekian-sekian dan sebagainya, maka dia akan merosakkan badan. Kemudian kuliah lorah yang ilmu belajar tak habis, tuan-tuan, akan apa? Yufsidul lisan, akan merosakkan lisan. Jadi oleh kerana itu saya ingat Syekh Masyayikhna Syekh Muhammad Al-Hamid, ulama besar di Hamah, di Syria. Setelah beliau di Halab, setelah beliau selesai belajar di Halab, beliau berhasrat nak belajar di Al-Azhar. Maka beliau mendapat nasihat, meminta nasihat daripada abang dia sendiri bernama Syekh Badruddin Al-Hazim. Maka Syekh Badruddin Al-Hazim menyatakan bahawa aku tak kisah, kalau nak belajar ke Azhar tak, aku tak ada masalah, aku boleh tangguh dan sebagainya. Tinggal lagi aku nak engkau balik daripada Al-Azhar, imma benar-benar alim wa imma jahil. Setengah alim tak nak, setengah alim tak nak. Sebab kalau benar-benar alim, aku bila mereka berkata-kata, maka perkataan dia itu muafakah dengan kebenaran. Tapi syarat nak jadi alim, mesti kita dididik, mesti kita diterbiah, mesti kita diajar oleh seorang guru yang dahulunya pernah mendapat pengajaran daripada gurunya, daripada gurunya sehingga kepada Nabi SAW. Tidak ada satu ilmu pun di dalam dunia ini yang diambil melalui bacaan dan kajian semata-mata. Ilmu apa? Ilmu doktor. Kita baca Tusan Malaysia hari Ahad, ada artikel berkaitan dengan medik contohnya, kita pun baca, kita hafal. Lepas tu boleh kita berlawan, boleh kita berdakwah hanya dengan etikal pengubatan yang kita baca tersebut. Adakah seorang mana dia hari ini jadi arkitek ataupun engineer, hanya tengok dalam komputer, dalam komputer macam-macam. Nak jadi doktor pun boleh, tak payah masuk kuliah tip ni, susah ni dekat COVID ni, tengah-tengah hutan tentara, tak payah ambil komputer tu tengok macam mana penyakit sekian-sekian, ni ubat je, simptom dia sekian-sekian dan sebagainya. Buat kat rumah, tak payah buat dekat Erbil contohnya, tak berlaku. Tak ada siapa nak iktiraf kita bahawa kita doktor hanya dengan ilmu perubatan yang kita dapati daripada etikal-etikal yang kita baca dalam sahabat. Tak ada seorang pun akan iktiraf bahawa kita ini engineer, arkitek, accountant dan sebagainya kalau kita hanya baca ilmu tersebut atau ambil ilmu itu dari kitab dan sebagainya. Tetapi musibah yang berlaku di Malaysia pada hari ini, dengan mudahnya kita menerima orang yang bercakap mengenai Islam sedangkan mereka tidak pernah melutut di hadapan ulama. Ini masalah. Kita hanya melihat keilmuan seseorang melalui kepetahan mereka berbicara. Sedangkan tak boleh kenal mubtada' apa hukumnya, maf'ul apa hukumnya, maf'ul mutlak apa hukum. Tak pernah baca kitab Arab, sedangkan dia kunci untuk memahami ilmu Islam. dan sebagainya. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, antara perkara yang sangat dibenci oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu orang yang tidak belajar daripada seseorang syekh bercakap mengenai ilmu Islam, atau bercakap mengenai Islam, atau memberikan pandangan mengenai Islam. Bukan hari ini kita nak menjauhkan orang daripada Islam, tidak. Tetapi jikalau wujud golongan yang seumpama ini dinamakan oleh Rasulullah dalam Sunan Abi Daud sebagai wa'i bidah, orang yang tafih, orang yang akalnya, pandangan dia singkat, ufuk pemikirannya, ufuk ilmu dia itu terlalu sempit, tiba-tiba mereka itu bercakap mengenai Islam, maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini di seluruh dunia Islam. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala, sebab itu kita akan faham ada dua, satu riwayah, satu dirayah. Hari ini mungkin kita ini hanya mementingkan riwayah. Mana aku khatamkan kitab sekian, aku khatam Bukhari, aku khatam Sunan Sitta, aku khatam Muwatta dan sebagainya, tetapi kita tak faham apa yang kita baca. Itu masalah. Itu masalah besar. Tanpa kita memandang pada dirayah kefahaman kita mengenai apa yang kita pelajari, apa yang kita belajar, apa yang kita baca, apa yang kita terima daripada masyayikh kita. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala menghafaz sejuta hadis. Maksudnya bukan sejuta hadis, maksudnya sejuta matan hadis, tetapi meriwayatkan hadis melalui sejuta turuq jalan. Tetapi beliau tidak merasakan hadis yang dia hafal itu sebagai sebab dia mendabik dada dan tidak memerlukan lagi kepada orang lain untuk memahamkan dia terhadap sunnah dan hadis dalam beliau hafal itu. Maka beliau menyatakan kepada rakan-rakan beliau, sahabat-sahabat beliau, dari kalangan ahli hadis, dengan menyatakan, halla nafqah bisyafi'i, halla bina, halla bina nafqah bisyafi'i, mari bersama dengan aku mengambil kefahaman daripada hadis yang kita hafal ini daripada imamuna al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Jadi tuan-tuan, ustaz-ustaz hadirin yang saya rahmati, yang saya muliakan, yang saya kasihi, Imam Ahmad bin Hanbal bila ada orang bercakap mengenai Islam tapi tak pernah belajar, dia kata uskun anta, engkau senyap. Sebab apa? Engkau tak ada syekh, engkau tak ada guru. Sebab so, kita dah pergi hospital, kita pun nak sama pergi bedah operate sakit ni, sebab apa? Aku pun tahu mengenai perkara tu sebab aku baca daripada utusan Mishah. Ada hospital tu nak izin ke kita masuk dalam bilik operate? Tak. Sebab itulah ahli agama perlu mengambil ilmu daripada masyayikh, dan masyayikh itulah yang akan menilai sama ada kita ini benar-benar mampu untuk menjalankan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan kefahaman kepada umat. Tugas daripada Nabi ini dua, satu menyampai, satu memberikan kefahaman. Menyampaikan semua orang boleh buat, balli wa anni walau ayah, khalas. Tetapi hanya menyampaikan apa yang didengari, yang diriwayatkan daripada Nabi SAW tanpa menokok tambah melalui kefahaman kita. Itu disabda dari Nabi SAW. Yang hari ini orang kata tak perlu tauliah, tak perlu keizinan mengajar, semua orang boleh mengajar, semua orang itu ini dan sebagainya. Tidak, saya kata. Yang dia kata kan boleh menyampaikan daripada Nabi. Menyampaikan orang satu ayat daripada Nabi itu menyampaikan hadis Nabi itu tanpa sebarang tokoh tambah. Tapi kalau kita cuba mengupaskan hadis tersebut, kita cuba mengistimbatkan hadis tersebut, sedangkan kita tak mempunyai kelengkapan untuk mengistimbatkan hukum daripada hadis tersebut, maka itu satu kerja yang lain. Itu satu kerja yang lain. Itu kerja ulama, itu kerja fuqaha dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, nabbarah humra'an sami'a maqalati fawa'ah fa'addaha kama sami'ah فرب مبلغ أو عام سامع أو في الرواية أفقه من سامع نبر الله الله من شحيك وجه أوران yang mendengar kalamaku itu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW فوعاها قلن جمعنياتي فأجاها كما سامعها menyampaikannya seumpama yang dia dengar شوف كما سامعها بدون زيادة ونقصان. Kemudian dalil lagi, وَرُبَّ مُبَلَّغ. Berapa ramai orang yang mubalag yang disampaikan hadis itu awam, lebih mengingati atau afqah, lebih memahami daripada yang menyampaikan, daripada yang menyampaikan. Jadi hal ini kerja mengistimbatkan, mengistimbatkan hukum hakam daripada Quran dan hadis memerlukan kepada kepakaran. Mesti yang benar-benar spesialis yang boleh mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Jika tidak berlaku, kerosakan di atas permukaan bumi. Yang kamu boleh, kalau baca hadis macam tabligh buat baca hadis, kelas habis itu. Itu mah tugas menyampaikan hadis. Tapi tugas memahamkan hadis itu cerita lain. Itu kejauhan lain. Bukan arkitek punya kerja, bukan engineer punya kerja, bukan doktor gigi punya kerja, bukan doktor bedah punya kerja. Adalah kerja ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang mengambil ilmu yang cukup untuk membantu ustaz-ustaz, ustazah-ustazah mengeluarkan hukum-hakam, mengeluarkan istifadah, istimbat, hadis, dan juga ahkam ada pada Quran dan sebagainya. Jadi kalau lah dalil dan kalian alim, okey. Bila kita bercakap, bercakap dengan kaedah, bercakap yang dimat, ada disiplin kita bercakap. Ada mukaddimatnya dalam kita mengeluarkan hukum hakam dan sebagainya. Kita takkan keluarkan hukum hakam. Mereka bila tasawur kita mengenai masalah itu kemas. Karena hukum furu' bila tasawur. Jadi, macam mana kita nak bagi hukum kalau tasawuf kita itu fasid? Jadi, memerlukan kepada kaedah-kaedah, memerlukan kepada kefahaman, memerlukan kepada penelitian, memerlukan kepada mawar yang dakik dan sebagainya terhadap sesuatu masalah. Jadi, kalau kau balik, balik daripada Azhar, kata Abang Nabi Badruddin Al-Hamid, kau jadi orang alim, khalas, dalam masalah. Orang akan dapat petunjuk kepada kau. Jadi kalau engkau balik dan keadaan, kalau balik dan keadaan jahil pun okey lagi. Sebab apa? Kalau kita jahil, orang tanya, aku bodoh. Tak ada, balik dengan syak. Kerja jual burger je. Tak ada lah buat kerja-kerja kamu kan. Melainkan sekadar untuk berikan peringatan mawa'idah. Okey. Satu lagi, mawa'idah cerita lain. Ilmu cerita lain. Alim lain, wa'iz lain. Itu kita kena bezakan. Ustaz-ustaz, ustaz-ustazah ahli ilmu. Dengan hari ini kita campur adukkan antara mau'idah dan ilmu alim dengan wa'il. Dalil. Dan Bukhari sebut bahawa Nabi SAW menselang-selikan antara mau'idah dengan majlis ilmu. Karahiyat as-sa'am. Karena takut, karena benci, karena tak suka berlakunya sifat bosan dalam diri para sahabat ketika menuntut ilmu daripada Nabi SAW. Dan Bukhari sebut buka kitab al-ilmi. Contoh dia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hanya mengajar. Dan Bukhari sebut beliau hanya mengajar hari Khamis saja. Lepas itu beliau selangkan dengan peringatan, dengan hikayah, dengan akhbar, dengan itu ini dan sebagainya yang akan menenangkan hati, melapangkan dada dan sebagainya. Ayo, jadi dalam Bukhari itu menunjukkan kepada kita peringatan satu yang lain, ilmu satu yang lain. Faham? Jadi jangan kita campur aduk. Biasanya orang alim mampu bagi peringatan, Tapi orang yang bagi peringatan, kebiasaannya tak mampu menguraikan masalah ilmu. Jadi jangan kita terpegun dengan orang yang duduk di hadapan kita. Dakwah punya kan kepetahan yang berbicara, berbicara berkaitan dengan Islam. Kemudian kita pun terus meyakini bahawa dia itu ulama. Lah, ulama cerita lain. Wa'iz mudah. Kita bacalah kitab-kitab, peringatan-peringatan dan sebagainya. Kita hafal 2-3 hadis sebagainya. Kemudian kita bersyarah kepada orang. Okey, itu lah. Tinggal lagi ya. Dengan kaedah. Ustaz-ustaz baca kaedah, ustaz-ustaz baca darah tauhid, ustaz-ustaz baca al-mantiq. Macam mana kita nak memahami istilah-istilah dalam mana kitab tersebut. Tapi kalau baca buku yang berbentuk ma'idah peringatan itu boleh dibaca, boleh diajak, boleh sesiapa. Jadi kata Qutbuddin Al-Hamid kepada adik dia, kalau kau balik dalam keadaan jahil pun aku tak kisahlah. Apa sebab? Sebab engkau tak akan masuk urusan ini. Ha? Tapi kalau engkau balik setengah alim ni susah. Ha? Ilmu kau tak habis. Tak sesat. Jadi kau ambil tugas ulama. Kalau orang tanya, engkau terbiasa jawab. Kalau tak jawab, engkau rasa populariti engkau akan menurun. Engkau pun rasa-rasa kan? Tiba-tiba betul pula. Alhamdulillah. Man afta bi ghairi ilmin fa asaba faqad akhta. Awal ilmu. Benar itu bergantung pada ilmu. Kalau betul pun kebetulan betul macam dalam kitab tu, tapi kita keluarkan fatwa masa itu tak ada ilmu, tetap salah. Bukan masalah betul-betul, kita siap-siap syukur pula. Alhamdulillah betul. Tak boleh biasa dengan ilmu. Kalau tak ada dengan ilmu, tak boleh. Tak boleh, saya kata. Jadi sebab itulah kerja nak jadi orang alim susah, ustaz. Maka ia memerlukan tafadhul, mengosongkan jiwa dan raga kita untuk ilmu dan ma'rifat. Dan kita menyedikitkan hubungan dengan orang di luar sana. Saya hairan minta maaf ada kawan-kawan di Mesir. Saya bukan di Jordan, di Mesir. Dia boleh update Facebook dia. Senang sesat. Saya kata kepada kawan-kawan, saya tak ada Facebook, saya tak. Tapi saya kata kepada kawan-kawan, tanya dia, bila masa dia ada, bila masa dia menghafal itu, bila masa dia menghafal Quran, hadis dan sebagainya. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah menasihatkan kepada Imam Qadhi Abu Yusuf. Imam Qadhi Abu Yusuf sampai nazak, sampai sakaratil maut, tuan-tuan, ustaz-ustaz dengan ilmu. Kita kena kahwin dengan ilmu. Tak boleh nak sikit-sikit. Kita mesti mengadapkan seluruh jiwa dan raga kita kepada ilmu, barulah ilmu itu datang kepada kita. Qadhi Abu Yusuf ketika muridnya Ibrahim bin Al-Jarrah datang masa itu sedang nazar, ya Ibrahim, aku nak tanya engkau satu masalah. Dia kata, Syekh, masa ni sesuai ke cerita masalah kau sedang nazar? Ya, mungkin dengan masalah yang kita huraikan ini umat Muhammad dapat manfaat. Dia kata, mana yang afdal? Ini sisi mazhab Hanafi. Melontar jamarah dalam keadaan menunggang kenderaan ataupun berjalan kaki. Kebawah menjarah kata apa? Menunggang kenderaan, tak salah kau. Jalan kaki, salah kau. Itu mana yang betul sih? Dia kata. Dia kata, fi tafsir. Ada perinciannya. Kalau kau berniat atau berhasrat untuk berdoa di sisi jamarah selepas kau melontar, maka melontar dalam keadaan berjalan kaki lebih afdal. Jadi kalau tak ada niat nak berdoa di jamaah tuan, maka menunggang lebih afdal. Maka Ibrahim bin Jarrah tu ada pada rumah bilik Imam Qadhi Yusuf sampai depan pintu rumah terdengar teriakan telah wafat Imam Al-Qadhi Yusuf. Berkat doa ataupun nasihat gurunya Abu Hanifah, dia kata لا تبصر من معاشرة الناس. Jangan perbanyakkan muasyarah manusia. Jadi kalau kita friend kita ramai dengan Facebook, ini kalau Abu Hanifah tahu nih, dia haram ke Facebook gitu. Nah, so, illa ba'da an 'asharuk, melainkan setelah mana mereka sendiri yang datang kepada engkau. Ada engkau PTGEG nak berkawan dengan dia lah. Ha? Dan apabila engkau berkawan dengan dia, kata Imam Abu Hanifah, jadikanlah perbualan kamu adalah ilmu. Ha? Kita kawan, ada friend kita orang Petronas contohnya. Kita pun jumpa dia di kumpul. Minum teh, kita pun cerita lah. Al-kalam wal-lafzul murakkabul mufid bil-wahmi wa-hamzan mutarhatatun kan hebat. Kata Imam Abu Hanifah, kata kalau dia di kalangan ahli ilmu, dia akan menyertai perbahasan kamu itu. Kalau dia bukan dari kalangan ahli ilmu, dia akan meninggalkan kamu. Okay. Maka jadikanlah rakan kamu hanya ahli ilmu sepanjang kamu menuntut ilmu. Bukan makna menafikan dakwah, ya. Tapi masuk hari ini, masuk kita, masuk kita menjadi penuntut ilmu mesti diarahkan, ha, kepada ilmu saya. Lepas tu kita dah selesai belajar, alhamdulillah kita dah ada kefaham sebagainya, barulah kita pergi berdakwah. Ketika itu kita mencari orang kita lagi. Hari ini orang itu kan merosakkan kita dengan permasalahan mereka, sedangkan kita tak mempunyai banyak masa. Cita Qadiyah Yusuf kan disebut dalam kitab Tabaqat mengenainya. Beliau ini anak dia meninggal dunia, dia kata aku tak pergi menguruskan jenazahnya. Anda suat wakalah kepada jiran dan juga sahabat anda yang menguruskan anaknya. Kenapa? Kalau aku berpisah daripada Abu Hanifah, bermakna banyaklah faedah, ha, yang diberikan olehnya tak dapat aku ketahui. Tak nak berpisah daripada Abu Hanifah, tapi jangan buatlah. Tak cerita maqam sahabat, maqam salaf bagi bagaimana himmah mereka. Contoh Imam Abdul Azim Zakiuddin Al-Azim Al-Munziri, ha? Anaknya Muhammad wafat ketika umur 20 tahun dan dia mempunyai ilmu juga. Dan dia bersama dengan ayah di madrasah Al-Kamil di Al-Qahirah. Ayah dia menguruskan jenazah dia. Kemudian hantar sampai pintu madrasah. Lepas tu dia pun kata, aku tinggalkan engkau pada Allah, wahai anakku. Aku tak boleh lagi nak bersama engkau, nak menguruskan sampai ke yang lahat, walaupun ada pahala, walaupun ada kelebihan. Kenapa? Karena ilmu lebih utama daripada mengirimkan jenazah engkau. Ha? Syekh Masyarikhana, Syekh Muhammad Gharib Al-Tabbah, Ahli Syam semua kenal. Ha? Wafat anak dia. Besok datang sekolah lah. Datang sekolah dengan dia. Datang sekolah kita putus tunang sampai tak lebih besok. Cukuplah sekadar ini sahaja penipu hubung kita. Dot, dot, dot. Tak ada maaf dia. Tak ada maaf. Nah, ini anak meninggal sementara. Esok mengajar orang pun pelik tanya Syekh. Cuti lah ya khamlah. Tendanglah pemikiran anak pun meninggal. Katalah, khasirna luaran. Kita dah rugi dah anak-anak meninggal. Takkan aku nak rugi pula dengan barakatilah anak. Dengan majlis ilmu, dengan ilmu, dengan kamu dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, saya harap diri saya untuk kamu. Jadi ustaz-ustaz lah, bahawa kita ahli ilmu. Ahli ilmu tak sama dengan awam. Dan kita ada perjalanan kita. Kita ada spirit kita sendiri. Kita ada kelainan dengan yang lain. Maka janganlah kita, maka kata Sayyidina Umar, leko sumpama orang lain leko, lalai sumpama orang lain lalai. Lah kita ketahui sebenarnya kita memikul amanah yang paling gulir, amanah Rasul, amanah Nabi. Tak ada maqam selepas maqam nubuah dan risalah melainkan maqam ilmi wal ma'rifah. Nah, oleh karena itu saya pada petang bahagia ini bersyukur kepada Allah dengan kewujudan Madhab Darul Ihsan. Dan mungkin saya pun boleh membantu dan sebagainya. Saya hanya khadam pada ahli ilmu. Saya bukan ahli ilmu. Saya bukan bercakap ilmu pada petang. Ya, saya tak akan mengajar. Sebab kamu ahli ilmu. Ya, saya hanya, wah, ini sengaja orang kampung-kampung itu boleh lah. Ya, jadi, mungkin kalau ada bantu, kalau ada apa ni, ada minta pertolongan, bantuan, sewa, bangunan dan sebagainya, insyaAllah, maklumkan kepada saya. Supaya saya dapat bersama kalian dalam melahirkan ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Ya, insyaAllah. Saya, itu saya dulu di Syria, kita ada satu rumah macam ni untuk pengajian. Tapi dah apa yang terjadi sekarang ni, ya, pindah ke Mesir, mesti ada madrasah di sana, ada syekh yang mengajar di sana. Alhamdulillah, mungkin dia yang mungkin boleh. Maknanya dia saya bagi bantuan ataupun bagi pertolongan. Kalau tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz dan ustaz-ustaz berhajat, boleh tak? Ya, ya, kenapa? Kan kata nyebu itu. itu saja lah. Ya, insyaAllah. Ini mana je, masyarik ni lah. Mana je, sertakanlah saya dalam usaha ustaz-ustazah ini menyebar ilmu. Walaupun saya dah lepas lah. Dah tak terayu lagi, dah kubut dah buncit. Ya, jadi saya harap saya dapatlah sedikit fadilah untuk membantu ahli ilmu dan ahli ma'rifah di bumi Yarmouk yang diberkati oleh Allah, insyaAllah. Ya, itu sajalah, minta maaf. Saya tak bahasa nak cakap. Saya tak banyak cakap sebenarnya. Ya, dia kata, apa orang ni? Kalau depan orang lain, depan agung ke depan sultan mana, aku tak kisah. Sebagai atas dia orang, tak boleh. Tapi kamu ni adalah sultan salatin. Ma lazzatul aisha illa sahbatul fuqara. Kumus salatin wa sadatu wal umara. Kamu lah dia, sultan salatin. Amirul Umara, karena hukum hakam kamu itulah yang akan dijalankan oleh mereka. Ya, jadi tak ada kelezatan hidup melainkan bersahabat dengan orang seumpama ustaz-ustaz usahlah ini. Itu saja. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih kerana menyambut kedatangan saya. Dan semoga insyaAllah hubungan kita ini akan teruskan atas tali ilmu dan ma'rifah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Fadil Syekh Fuad Maliki. InsyaAllah, apa segala nasihat yang telah diberikan, segala pandangan yang telah dituju.